إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى Faslun hukmu sujud tilawati hukmu salat nafilah. Ketentuan untuk sujud tilawah itu adalah sama dengan ketentuan untuk salat sunnah, yaitu disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis, demikian pula menghadap kiblat dan menutup aurat. Oleh karena itu, sujud tilawah diharamkan pada orang yang di badannya atau di kainnya ada najis, yang bukan najis yang dimaafkan. Demikian juga diharamkan sujud tilawah untuk orang yang berkondisi hadas, kecuali jika dia telah tayamum, jika dia dalam kondisi yang membolehkan untuk tayamum. Dan diharamkan sujud tilawah yang dilakukan tidak menghadap kiblat, kecuali sujud tilawah dalam safar, karena sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat dalam safar. Demikian pula sehingga boleh sujud tilawah dalam safar tidak menghadap kiblat. Kata An-Nawawi, wa hadza kulluhu muttafaqun alaih. Dan ini semua adalah perkara yang disepakati. Mungkin maknanya disepakati di antara para ulama Syafi'iyah, karena ada khilaf tentang masalah ini. Sebagaimana di catatan kaki, di catatan kaki disebutkan, diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, melakukan sujud tilawah pada saat membaca surat An-Najm. Dan sujud bersama Nabi ketika itu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia. Dan hadis ini juga diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Bukhari mengatakan dan Ibnu Umar melakukan sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu, sebagaimana dalam mayoritas riwayat Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Rus, dan dimungkinkan kita kompromikan antara judul bab dan atsar dari Ibnu Umar dengan kita katakan yab'udu fil adah, mustahil menurut adat kebiasaan semua orang yang hadir dari kalangan kaum muslimin ketika dibacakannya ayat di surat An-Najm tersebut dalam kondisi berwudu, karena mereka tidak bersiap-siap lidzalika untuk itu. Wa idza kana kadzalik, maka jika demikian keadaannya, maka siapa yang bersegera di antara kaum muslimin untuk bersujud tilawah karena khawatir luputnya waktu atau saat atau kesempatan melakukan sujud tilawah tanpa wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, membiarkan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang melakukan sujud tilawah tanpa wudu. Maka ustudilla bidzalika, maka riwayat ini jadikan dalil bolehnya sujud tilawah tanpa wudu pada saat dijumpai adanya kesulitan untuk berwudu. Dan ini pemahaman ini dikuatkan dengan kelanjutan hadis dan bersujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersujud tilawah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin, demikian juga orang-orang musyrik, jin dan manusia. Maka Ibn Abbas sawa menyamakan dalam menisbatkan sujud bainal jami' di antara semua orang tersebut, musyrik, jin dan manusia. Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak sah seandainya berwudu. Orang musyrik, seandainya berwudu, maka statusnya nilainya adalah tidak sah, tidak sah wudunya. Maka konsekuensi maknanya, sah saja sujud tilawah yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berwudu dan orang yang dalam kondisi tidak berwudu. Wallahu a'lam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dan tidak ada yang menyetujui Ibnu Umar satupun orang dalam pendapat Ibnu Umar yang menunjukkan bolehnya sujud tilawah tanpa wudu kecuali Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Demikian juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Bahasanya beliau membaca ayat sajdah, kemudian mengucapkan salam. Pemberi taklik mengatakan boleh jadi maksudnya kemudian bersujud. Ala ghairi wudu'in, tanpa berwudu. Bahkan ila ghairil kiblah, tanpa menghadap kiblat. Wa yamshi, dan beliau berjalan. Yumi'u ima'an, dan cuma yumi'u ima'an, berisarat saja. Maka apakah tidak boleh sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu? Maka sebagian salaf, tadi telah kita baca, sebagian salaf membolehkan sujud tilawah tanpa berwudu, yaitu Ibn Umar dari kalangan sahabat dan Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in. Kemudian fasal berikutnya, jika seorang itu membaca ayat sajdah di surat Sad, maka ulama yang berpendapat bahasanya sujud tilawah di surat Sad adalah min azaimis sujud, termasuk sujud tilawah yang ditekankan, maka beliau akan mengatakan hendaknya sujud ketika membaca ayat tersebut, baik membaca ayat tersebut di dalam sholat atau di luar sholat, sebagaimana ayat-ayat sajdah yang lainnya. Sedangkan Syafi'i dan ulama yang lain yang mengatakan bahasanya ayat sajdah di surat Sad bukanlah termasuk azaim, bukanlah ayat sajdah yang ditekankan, bukanlah sujud tilawah yang ditekankan. Mereka mengatakan, jika membaca ayat sajdah di surat Sad di luar sholat, dianjurkan untuk sujud. Alasannya karena Nabi sujud padanya, sebagaimana keterangan telah lewat. Akan tapi jika membaca ayat sajdah di surat Sad di dalam sholat, maka hendaknya tidak bersujud. Jika bersujud karena tidak tahu atau lupa, maka sholat tidak batal. Akan tetapi, hendaknya sujud sahwi. Wa in kana aliman, meskipun dilakukan dalam kondisi sadar. Aslinya sujud sahwi itu kalau untuk lupa. Namun di sini An-Nawawi mengatakan, meskipun dalam kondisi sadar, tidak lupa, kalau sujud melakukan sujud tilawah di surat Sad, maka hendaknya sujud sahwi. Maka pendapat yang benar, sholatnya batal karena sujud di pada saat baca surat Sad. karena orang tersebut telah melakukan tambahan dalam sholat, padahal bukan bagian dari sholat. Maka sholatnya batal, sebagaimana seandainya ada orang melakukan sujud syukur di tengah-tengah mengerjakan sholat. Maka sujud syukur di dalam sholat itu membatalkan sholat tanpa khilaf. Meskipun ada pendapat yang kedua, bahasanya sujud tilawah untuk surat shad di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Li'anau lahu ta'alukan bis sholati. Karena sujud ini punya kaitan dengan sholat. Maka konsekuensi dari bahasanya surat Shad, ayat sajdah di surat Shad itu bukan azaim, bukan termasuk azaim sujud, bukan sujud. Sujud tilawah yang ditekankan, salah satu konsekuensinya menurut An-Nawawi, jika ada orang yang membaca surat Shad dalam sholat kemudian melakukan sujud tilawah, sholatnya batal. Jika dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka sholat tidak batal, akan tapi perlu sujud sahwi. Gimana kalau sholat berjamaah? Walau sajadah imamuhu, seandainya imam sujud, melakukan sujud tilawah dalam surat shad, karena dia berkeyakinan, kalau sujud tilawah di surat shad adalah termasuk sujud tilawah yang ditekankan, padahal makmum tidak meyakini hal tersebut, maka hendaknya makmum tidak mengikutinya. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Baliu farikuhu. Bahkan tidaklah dia berniat untuk mufarokoh. Berniat untuk tidak lagi berjamaah dengan imam tersebut. Atau minimal dia menunggunya sambil berdiri. Jika dia memilih untuk menunggu, maka apakah makmum itu perlu sujud sahwi sendiri? Karena dia menunggu imam. Di sini ada dua wajah, dua pendapat di antara para ulama Syafi'iyah. Yang dikuatkan oleh An-Nawawi adalah tidak perlu sujud. Pendapat yang perkataan An-Nawawi yang mengatakan ndaklah dia niat mufarokoh, niat sholat sendiri, ini jelas terlalu ba'id, terlalu jauh. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di awal fasal, ini adalah masalah khilafiyah. Ulama, karena ada ulama yang mengatakan ya, sujud tilawah di surat shad itu adalah azaim sujud, di antara sujud tilawah yang ditekankan. Itu pendapat ya, Pak. Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah menjadikan surat shad termasuk sujud tilawah yang ditekankan. Demikian juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Maka tidak satu hal yang tidak benar orang itu berniat sholat sendiri, melepas diri dari jamaah cuma semata-mata karena perbedaan pendapat yang diambil dalam masalah yang bersifat memang itu adalah khilaf di antara para imam. Dan terus gara-gara imamnya kok sujud, wah terus mufarokoh. Ini jelas terlalu mengada-ada. Karena para salaf, mereka meskipun berbeda pendapat dengan imam, mereka tetap bermakmum di belakang orang yang berbeda pendapat dengannya. Misalnya ada yang mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu, ada yang memilih pendapat makan daging unta tidak membatalkan wudu. Namun tetap sebagiannya tetap bermakmum pada sebagian yang lain. Meskipun dia tahu imamnya habis saja baru saja makan daging unta kemudian tidak berwudu langsung sholat, orang yang berpendapat bahasanya makan daging unta itu membatalkan wudu tetap bermakmum di belakang imam ini. Padahal dia berkeyakinan seandainya dia yang melakukan seperti yang dilakukan oleh imam, maka dia berkeyakinan wudunya batal. Maka di antara contoh persatuan, prinsip persatuan yang diajarkan oleh para ulama salaf adalah mereka tetap bermakmum, sebagian mereka bermakmum pada sebagian yang lain, meskipun dalam masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat di dalamnya, bahkan yang satu menganggap, ya, seandainya saya yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu, menurut saya batal sholat saya. Maka jelas perkataan An-Nawawi bal yufariquhu, ini satu hal yang tidak tepat, satu hal yang tidak benar. Niat berniat untuk sholat sendiri meninggalkan jamaah gara-gara mengetahui imamnya sujud tilawah di surat Sad. Karena anggapan bahasanya sholat imamnya batal. Ini tidak benar. Pertama, ya, batal dan tidaknya jika seorang itu sujud tilawah di surat Sad telah dikatakan oleh An-Nawawi sendiri itu diperselisihkan. Meskipun yang dirojihkan oleh An-Nawawi batal. Dan sebelumnya, apakah ini adalah sujud tilawah yang ditekankan, yang dikerjakan di dalam sholat ataukah tidak, juga perkara yang diperselisihkan di antara para imam. Maka tidak selayaknya satu amal yang keadaannya demikian itu dijadikan alasan untuk berniat sholat sendiri dan meninggalkan jamaah. Kemudian pasal tentang siapa saja orang yang dianjurkan untuk sujud. Ketelah bahasanya dianjurkan bagi seorang yang baca Quran. Dan dia adalah orang yang bersuci dengan air atau dengan tanah. Haitsu yajuzu, di mana dibolehkan dia bersuci dengan tanah. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dianjurkan untuk sujud tilawah. Untuk orang yang membaca Quran dan dia dalam keadaan bersuci dengan air atau bersuci dengan tayamum ketika memang dibolehkan suci dengan tayamum. Di dalam sholat ataupun di luar sholat dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Demikian pula dianjurkan melakukan sujud tilawah lil mustami', orang yang mendengarkannya. Demikian juga dianjurkan sujud tilawah untuk orang yang mendengar, meskipun dia bukan orang yang mendengarkan. Ya, maka beda antara sami' dan mustami'. Orang yang mendengarkan dan orang yang mendengar. Apa bedanya? Sengaja dan tidak. Kalau orang yang mendengarkan adalah orang yang memang bersengaja untuk mendengarkan bacaan Quran. Orang ini, ada orang baca Quran dan dia memang bersengaja duduk di dekatnya untuk ikut mendengarkan. Kalau sami, itu orang lewat. Ada orang baca Quran ya, pinggir jalan. Kemudian ada orang yang lewat jalan misalnya, jalan kaki misalnya. Pas dia udah mau lewat berpapasan di dekat orang tersebut, orang yang baca Quran ini yang agak dengan suara keras ini sampai ke sujud ke ayat sajdah. Maka orang yang sami, orang yang maksud hatinya cuma lewat di jalan ini, dianjurkan untuk berhenti dan ikut sujud tilawah. Bukan hanya mustami, namun juga sami. Tetapi Syafi'i mengatakan, aku tidak menekankan untuk sami, untuk mendengar, sebagaimana aku menekankan untuk orang yang mendengarkan. Kata Nawawi, dan penjelasan Syafi'i inilah yang benar. Jadi dianjurkan, namun tidak anjuran, bukan anjuran yang ditekankan. Beda dengan orang yang mendengarkan, itu dianjurkan dengan anjuran yang ditekankan untuk melakukan sujud tilawah. Sedangkan Imam Haramain yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan sami tidak perlu sujud tilawah. Dan pendapat yang terkenal dalam di antara para ulama Syafi'iyah adalah pendapat yang pertama, yaitu sami, orang yang tidak sengaja mendengar itu juga tetap dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan sama saja baik orang yang baca Quran tadi membaca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat, dianjurkan bagi orang yang mendengarkan dan orang yang mendengar untuk bersujud. Baik orang yang membaca Quran tadi melakukan sujud tilawah ataukah tidak, inilah pendapat yang benar, pendapat yang terkenal di antara para ulama Syafi'iyah, dan inilah pendapat Abu Hanifah. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi. Untuk orang yang mendengar, anjuran sujud tilawah untuk orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, itu tidak disyaratkan orang yang membaca melakukan sujud tilawah. Dia membaca ayat sajadah, dia tidak sujud, yang mendengarkan tetap dianjurkan untuk bersujud. Demikian pendapat yang dikatakan oleh An-Nawawi, huwa as-sahih. Itulah pendapat yang benar. Sedangkan penulis kitab Al-Bayan yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, orang yang mendengarkan Al-Quran tidak perlu bersujud jika orang yang membacanya adalah orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Sedangkan As-Saydalani di antara ulama Syafi'iyah mengatakan, tidak ada anjuran sujud kecuali jika yang membaca sujud terlebih dahulu. Kembali An-Nawawi menegaskan, wasawab, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Dianjurkan untuk orang yang mendengarkan baca ayat sajadah, dianjurkan untuk bersujud, meskipun yang membaca sendiri tidak ikut bersujud. Dan tidak ada beda antara yang membaca Quran itu muslim, balik dalam keadaan suci dan laki-laki, ataukah yang baca Al-Quran itu adalah orang kafir, atau anak kecil, atau orang yang berhadas, atau seorang perempuan. Hadza was sahih, inilah pendapat yang benar, ingdana dalam madhab Syafi'i. Dan inilah pendapat Abu Hanifah. Meskipun memang sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak perlu sujud tilawah jika yang membaca orang kafir, anak kecil, orang yang berhadas, demikian juga orang yang mabuk. Dan sejumlah ulama salaf berpendapat tidak ada sujud tilawah jika yang membaca adalah perempuan. Kata Ibnu Mundzir, ini adalah pendapat Qatadah, Malik dan Ishaq. Sekali lagi An-Nawawi menegaskan, pendapat yang benar adalah pendapat yang telah kami sampaikan di atas. Semua orang yang membaca ayat sajadah, muslim ataupun kafir, balig ataupun anak kecil, jika anak kecil membaca ayat sajadah, yang mendengarkan dianjurkan untuk sujud tilawah. Ini pendapat yang dinilai pendapat yang paling kuat menurut An-Nawawi. Kemudian fasal berikutnya tentang meringkas sujud. Yang dimaksud dengan meringkas sujud adalah seorang itu membaca satu atau dua ayat. Ini ayat sajadah. Kemudian dia baca ayat, satu ayat sebelum surat sajadah. Satu ayat sebelum ayat sajadah. Maka dia baca ayat sebelum ayat sajadah, kemudian ayat sajadah, setelah itu sujud. Yaitu seorang membaca satu ayat, yaitu ayat sajadah langsung, atau dua ayat, setelah itu bersujud. Al-Mundhir menceritakan bahasanya menurut Sya'bi, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai, semuanya tabi'in. Demikian juga Imam Ahmad dan Ishaq, mereka melarang hal itu. Sedangkan Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah, Abu Thawr mengatakan tidak masalah. Dan inilah konsekuensi dari pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang jadi imam sholat, lalu dia setelah surat Al-Fatihah cuma membaca dua ayat. Baca dua ayat, jujuk. Langsung satu ayat sebelum ayat sajadah, kemudian ayat sajadah, kemudian sujud. Boleh apa tidak? Tiba-tiba langsung, atau bahkan cuma membaca satu ayat, langsung ayat sajadah. Dia jadi imam, habis Al-Fatihah langsung baca ayat sajadah. Maka menurut Imam Ahmad, ini tidak boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak mengapa. Tidak ada larangan, dalil untuk melarang ayat sebelah mana yang harus mulai dari mana seorang itu membaca ayat. Asalkan memang itu dianggap tidak masalah, mulai di situ, ya boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu sujud tilawah, ya berarti tidak masalah. Dan ini konsekuensi madhab Syafi'i. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang, maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Atas dasar apa kita larang? Oh, jangan baca langsung ayat sajadah. Kalau kita enggak punya dasar untuk melarang hal tersebut, ya maka yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Fasal berikutnya. Jika ada orang yang sholat sendirian, maka adalah dia sujud tilawah untuk bacaannya sendiri. Seandainya setelah dia membaca, dia tidak melakukan sujud tilawah, namun malah langsung rukuk. Setelah bangkit dari rukuk, dia malah ingin sujud tilawah. Bolehkah? Jawabnya, lam ya juz. Tidak boleh. Sudah lewat masalahnya tempatnya. Kalau mau sujud tilawah, ya habis membaca ayat sajadah, langsung sujud tilawah. Baru habis itu, rukuk. Jangan malah kemudian rukuk, habis rukuk malah ingin sujud tilawah. Jika dia nekat melakukannya, padahal dia tahu kalau itu tidak boleh, maka batal sholatnya. Kemudian jika orang yang sholat sendirian itu qad hawa, sudah bergerak menuju rukuk, namun belum sampai sampai batas dikatakan telah rukuk. Awalnya niatnya pengen rukuk. Di tengah jalan mau bergerak menuju rukuk, punya niatan, oh tak sujud tilawah dulu. Ini awalnya rukuk. Dia sudah mulai membungkukkan badan. Setelah mulai membungkukkan badan, berubah pikiran. Oh tadi saya baca ayat sajadah. Gimana kau tak bablaskan? Sekalian turun sujud, yaitu diniat sujud tilawah. Padahal aslinya awalnya mau bergerak, Maksudnya rukuk. Anawi mengatakan jaza. Boleh seandainya dia langsung turun ke bawah kemudian sujud tilawah. Kemudian seandainya orang itu sudah bergerak untuk sujud tilawah. Gerak sujud tilawah. Suma badalahu, kemudian dia berubah pikiran. Wah, enggak jadi sujud tilawah lah. Tak teruskan baca ayatnya. Wa raja'a ilal qiyam, kemudian dia kembali berdiri. Meneruskan baca ayat selanjutnya. Niatan untuk sujud tilawahnya dibatalkan. Gimana hukumnya, boleh? Jawaban An-Nawawi, jaza. Hukumnya boleh saja. Adapun idza asghal munfarid, ada orang yang salat sendirian, munfarid bit salati, orang yang salat sendirian, asgha li qiraati qari'in, dia malah mendengarkan orang sholat di sebelahnya. Dia mendengarkan liqiraati qari'in, bacaan Al-Quran orang di sebelahnya, orang yang di dekatnya, fi sholati, yang dia juga sedang sholat. Au ghairiha, atau sedang tidak sholat. Ini ada orang lagi sholat sendirian, sebelahnya ada orang baca Quran. Atau ada orang yang sholat dikeraskan. Kemudian sampai ke ayat sajdah. Maka orang yang sholat sendirian tadi boleh sujud tilawah atau tidak? Anawi mengatakan maka tidak boleh bagi orang yang sholat sendirian dan mendengarkan orang lain yang lagi membaca Quran tadi, tidak boleh baginya untuk melakukan sujud tilawah. Seandainya dia nekat sujud, mal ilmi, padahal dia tahu kalau tidak boleh sujud, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Adapun orang yang sholat dalam keadaan berjamaah, maka jika dia adalah imam, maka dia seperti orang yang sholat sendirian. Ketentuannya adalah ketentuan di atas. Wa idza sajada al-imam, jika imam bersujud untuk sujud tilawah, karena tilawah bacaannya sendiri, wajib bagi makmum untuk sujud bersama imam. Gimana kalau makmum tidak mau ikut sujud tilawah bersama imam? Fa'ilam yaf'al batalat sholatuhu. Jika makmum itu tidak mengikuti imam dalam sujud tilawah, karena apa ini loh, kok malah sujud tilawah? Ini sujud apa ini? Wah, ini mengada-ada. Padahal makmumnya yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya, dia tidak mau sujud. Maka kata An-Nawawi, batalat sholatuhu, makmum ini sholatnya batal. Karena di sini ana mengatakan wajaba alal makmum. Kalau sujud tilawahnya untuk imam mustahab. Tapi mengikuti sujud tilawah yang dilakukan oleh imam, kata Nawawi, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan orang yang meninggalkan wajib dengan sengaja batal salatnya. Dan meskipun, dan sujud tilawah ini kalau kita lihat pada perilaku dan pengetahuan banyak orang, ini adalah termasuk masalah yang asing. Seandainya tidak diberitahu, makmum itu terlebih dahulu tidak diberitahu kalau imam mau sujud tilawah, banyak makmum yang geger dan bingung. Ini menunjukkan bahasanya masalah sujud tilawah saja itu adalah satu hal yang asing bainal muslimin. Padahal apalagi kalau menurut An-Nawawi di sini dan makmum milih tidak sujud, tidak asal sholatnya. Imam sujud tilawah, makmum bingung, akhirnya enggak ikut sujud. Tidak asal sholatnya. Fa'ilam yasjud al-imam. Namun jika imam tidak sujud, maka tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Jika nekat, wah imamnya enggak sujud, saya tak sujudlah. Fa'in saja jika makmumnya itu nekat untuk sujud, padahal imamnya tidak sujud, batalat sholatuhu. Maka sholat si makmum juga batal. Kata Nawawi, akan tapi dianjurkan bagi si makmum, jika dia telah selesai sholat, untuk sujud. Kata An-Nawawi, ketika imam baca ayat sajdah, namun tidak sujud. Maka makmum dianjurkan, setelah salam, untuk sujud tilawah. Sujud tilawahnya, setelah salam. Akan tapi, hukum anjuran ini tidak ditekankan. Namun, seandainya imam melakukan sujud tilawah dan makmum tidak tahu kalau imamnya sujud tilawah. Kenapa? Karena mungkin jamaah putri di balik tabir atau di atas tidak tahu. Hatta rafa'al imam, sampai imam mengangkat kepalanya dari sujud, maka makmum ini dimaafkan fi takhallufihi, dalam tindakannya tidak mengikuti imam. Dan tidak boleh bagi makmum untuk sujud. Wah, terus sadar-sadar, oh tadi sujud tilawah toh. Terus sujud sendiri, tidak perlu. Ketika sudah tahu, baru sadar kalau imam itu sujud tilawah setelah imam berdiri. Tidak perlu makmum yang tadi belum ikut sujud tilawah untuk ya, menyusulkan sujudnya. Tidak perlu. Walau alima, seandainya makmum tahu, wal imam dan imam ba'du belum mengangkat kepalanya dalam sujud, masih dalam keadaan sujud, maka makmum wajib sujud tilawah. Seandainya makmum sudah bergerak untuk sujud, tiba-tiba imam sudah bangkit dalam keadaan si makmum ini fil hawa, dalam posisi bergerak mau sujud, rafa'a ma'ahu, hendaknya makmum ya, mengangkat kepalanya, menggagalkan maksud hatinya untuk sujud tilawah. Walam yajus as-sujudu, dan tidak boleh bagi makmum tadi untuk nekat sujud karena imam sudah bergerak bangkit. Jadi kalau imam itu sujud dan imam masih dalam keadaan sujud, makmum tahu, oh imam sujud, maka hendaklah dia segera nyusul sujud. Ketika dia telat taunya, oh ternyata imam sujud tilawah, kemudian makmum ini mau nyusul sujud tilawahnya imam, sujud tilawah bersama imam, baru di tengah jalan bergerak, imam bangkit. Maka kata An-Nawawi, dia tidak boleh meneruskan niatan hatinya, namun hendaklah dia bangkit. Demikian pula orang yang fisiknya lemah, yang geraknya pelan-pelan, karena sudah tua, dia mau pengen sujud tilawah, namun karena bertahap untuk bergerak, dia baru mau bergerak untuk sujud tilawah, imamnya sudah bangkit. Wa kadza dha'if, demikian pula orang yang fisiknya lemah, yang dia bergerak bersama imam. Ternyata imam telah mengangkat kepalanya dari sujud tilawah sebelum sin dhaif ini, sebelum orang yang fisiknya lemah ini sampai ke posisi sujud. Hal ini disebabkan cepatnya sujud tilawah imam dan lambatnya si makmum. Maka apa yang harus dilakukan oleh simbah-simbah ya? Harus bergerak pelan-pelan. Ini udah imamnya udah bangkit dari sujud tilawah, dia baru setengah jalan. Maka kata An-Nawawi, yarji' ma'ahu. Inilah dia balik, mengurungkan niatnya. Dan jangan bersujud. Adapun jika orang itu makmum. Dan makmum itu hanya boleh membaca surat Al-Fatihah. Seandainya dia membaca surat setelah Al-Fatihah, apa hukumnya? Kata An-Nawawi di pelajaran yang lewat. Ingat. Seandainya makmum membaca selain Al-Fatihah, apa hukumnya? Hukumnya makruh, enggak haram. Maka seandainya ada makmum melakukan hal yang makruh, setelah surat Al-Fatihah dia membaca surat, fala yajuzu, maka dia tidak boleh sujud tilawah untuk bacaannya sendiri. Dia melakukan hal yang makruh, baca surat setelah Al-Fatihah, salah satu yang dia baca ada ayat sajdah, dia tidak boleh turun sujud. Walali qiraati ghairi imamihi. Demikian pula, dia tidak boleh sujud tilawah untuk bacaan yang bukan imamnya. Kok malah dengarkan ada orang baca Quran di belakang. Dan orang yang baca Quran tadi membaca ayat sajdah. Tidak boleh dia sujud. Jika nekat, karena dia membaca surat Al-Alaq, dan ini satu hal yang makruh, tidak haram, kemudian sampai ke ayat sajdah dia sujud, padahal imamnya tidak membaca ayat sajdah, batalat sholatuhu, maka batalah sholat si makmum. Bahkan oleh karena itu yukroh lahu, makruh hukumnya bagi makmum untuk membaca ayat sajdah. Dan makruh bagi makmum untuk mendengarkan bacaan bukan imamnya. Ini masjidnya sebelahan, semuanya pakai mic. Kok masjid sebelah kok suara imamnya lebih merdu dan menarik. Maka makmum bukannya dengarkan bacaan imam masjidnya, namun malah dengarkan bacaan imam masjid sebelah. Nah, apa hukumnya? An-Nawawi bilang, An-Nawawi mengatakan hukumnya makruh. Dan fasal tentang waktu sujud tilawah. Kapan sujud tilawah dilakukan? Para ulama mengatakan seyogyanya sujud tilawah itu terletak ukaib beberapa saat setelah namun cuma sebentar saja jedanya. Ini bentuk kecil dari akbar. Akbar artinya setelah. Ini ukaib beberapa saat saja setelah ayat sajdah yang dia baca atau dia dengar. Jika dia tunda pelaksanaan sujud tilawah, nanti-nanti saja. Walam yatul fasl, dan jedanya tidak terlalu lama, maka boleh sujud. Namun jika jedanya terlalu lama, maka telah lewat kesempatan waktu untuk bersujud. Dan sujud tilawah tidak bisa dikodok. Dan sujud tilawah tidak bisa dikodok menurut pendapat yang dan sujud tilawah tidak bisa dikodok menurut pendapat yang benar dan pendapat yang masyhur. Sebagaimana sholat gerhana tidak bisa dikodok. Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, dan ini adalah pendapat yang lemah, sujud tilawah boleh dikodok. Sebagaimana sholat-sholat rawatib boleh dikodok. Semacam sholat sunnah sebelum subuh, zuhur, dan yang lainnya. Pendapat yang dibeli oleh An-Nawawi, ya, sujud tilawah tidak bisa dikodok. Dan di sini terdapat ya, faedah fiqhiyah. Ini perkataan para ulama bahwasanya sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Kama yukda as-sunan ar-rawatib. Maka sholat sunnah rawatib semuanya bisa dikodok. Adapun jika orang yang baca Quran atau mendengarkan Quran tersebut dalam kondisi hadas, pada saat ayat sajadah dibacakan, maka jika dia berwudu ala kurbin segera, begitu baca, misalnya dia membaca dengan hafalan dalam kondisi hadas, sampai ayat sajadah dan langsung wudu, maka hendaknya dia kemudian bersujud. Karena apa? Lam yatul al-fasal, karena jeda belum lama. Bahkan meskipun wudunya itu agak belakangan sampai jeda lama, boleh bersujud. Meskipun An-Nawawi mengatakan pendapat yang terpilih, pendapat yang benar dan terpilih, dan ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, kalau jedanya sudah lama tidak perlu bersujud. Dan ada yang mengatakan kalau jeda lama karena untuk wudu dulu, ya, karena ternyata tidak bisa langsung wudu, ternyata BAB dulu, habis itu baru wudu, jedanya sudah terlalu lama. Maka dia berpendapat tetap boleh bersujud. Tentang pendapat yang dipilih oleh Al-Barawi di antara para ulama mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi pendapat yang kuat. Kalau jedanya sudah terlalu lama, maka tidak perlu bersujud tilawah. Karena waktunya sudah lewat. Sebagaimana menjawab muadzin setelah selesai dari sholat. Dan tolak ukur tentang jeda yang lama dan tidak adalah al-urf, al-muhtar, menurut pendapat yang paling kuat. Ini apa tolak ukur? Ini jeda sudah lama atau dah? Ataukah belum lama? Jedanya adalah, tolak ukurnya adalah ya, penilaian masyarakat. Kalau sudah BAB-nya sekian menit, ya, atau habis itu wudu, macam-macam, masih dandan, wah, sudah terlalu, sudah terlalu lama. Ya, maka tidak ada sujud tilawah. Kemudian berikutnya, jika ada orang yang aneh-aneh, mengumpulkan 15 atau 14 ayat sajadah dibaca dalam satu majelis. Idza qara'a as-sajadat kullaha. Dia baca semua ayat sajadah dia kumpulkan. Atau dia membaca mushaf cetakan Indonesia yang di bagian belakang itu ada daftar ayat sajadah dibaca semua. Atau yang tidak sajadat minha. Banyak ayat sajadah namun tidak semua. Kalau tadi kuluha, ini minha. Misalnya dia baca 10 ayat sajdah. Fi majlisin wahid. Di satu majlis. Maka sujud untuk setiap ayat sajdah tanpa khilaf. Begitu ayat sajdah, sujud. Ayat sajdah yang kedua, sujud lagi yang kedua. Dan seterusnya. Atau kalau enggak aneh-aneh ya, misalnya ini ada orang khutbah atau ceramah. Ini yang dibahas tuh, ini yang dibaca, ayat sajdah semua. Ada ceramah, isi ceramahnya 15 ayat sajdah. Maka, tanpa ada khilaf, kata anaknya tanpa ada khilaf, setiap baca ayat sajdah, dianjurkan untuk sujud. Dan seandainya satu ayat sajdah diulang-ulang. Fil majalis dalam beberapa. Ya, dalam beberapa sesi. Ya, dalam beberapa sesi. Sesi pertama baca ayat tadi. Mungkin ini ceramah misalnya. Tiga sesi. Sesi pertama ngutip ayat sajdah. Sesi yang kedua kutipannya sama dengan ayat yang dikutip di sesi yang pertama. Sesi yang ketiga, sama lagi. Maka satu ayat sajdah yang sama, dikutip tiga kali. Maka, sajadah likuli marah. Maka dianjurkan untuk bersujud setiap kali baca. Bila khilaf. Jika seorang itu mengulang-ulang satu ayat sajdah, ayat yang sama, dalam satu sesi. Dalam satu sesi. Dia ulang-ulang. Maka dilihat. Jika dia belum bersujud untuk kali yang pertama. Maka cukuplah satu kali sujud untuk semua pengulangan. Nah, jika dia telah sujud untuk kali yang pertama. Apakah perlu bersujud untuk kali yang kedua dan kali yang ketiga? Maka di sini ada tiga pendapat di antara ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuat, kata An-Nawawi, sujud untuk setiap kali ayat sajdah. Disebabkan sebab datang satu hal yang baru yang menjadi sebab disyariatkan bersujud. Setelah dia menunaikan hukum ayat sajdah yang pertama. Pendapat yang kedua, cukup ayat sajdah yang pertama untuk semua pengulangan. Ini ada perkataan Ibnu Suraid, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Kata penulis kitab Al-Udah, yang merupakan ulama Syafi'i, inilah yang dijadikan fatwa. Dan inilah yang dipilih oleh Sayyid Nasir Al-Maqdisi Az-Zahid, yang merupakan ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, jika jeda antara pengulangan yang pertama, antara pembacaannya pertama, kemudian pengulangan yang kedua dan ketiga itu jedanya lama, maka sujud. Jika tidak, maka cukup ayat sajdah yang pertama. Namun dari tiga pendapat ini, tadi telah dipilihkan oleh An-Nawawi, pendapat yang kuat adalah bersujud setiap kali mengulang ayat sajdah. Kemudian, jika ada orang yang mengulang-ulang satu ayat yang sama dari ayat sajdah dalam sholat. Karena kemarin telah kita bahas, boleh mengulang-ulang satu ayat. Ya, dalam rangka untuk mencari kekhusyuan, boleh ngulang-ulang satu ayat dalam sholat. Maka dirinci. Jika diulang-ulang ini dalam satu rakaat, maka dia sebagaimana mengulang-ulang ayat sajdah dalam satu majelis. Maka ada dua wajah dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Dan yang dikuat oleh An-Nawawi apa? Sujud setiap kali. Sujud setiap kali baca ayat sajadah. Wah, repot sekali berarti. Ya. Pulang, dia ingin, wah ini ayatnya bagus sekali. Kemudian dia ulang, maka dia sujud tilawah. Habis itu berdiri lagi. Pulang lagi. Sujud tilawah lagi. Namun jika pengulangannya itu di dua rakaat, maka statusnya sebagaimana dua majelis, sehingga perlu mengulang sujud tanpa ada khilaf. Kemudian, jika seorang membaca ayat sajadah dalam keadaan dia rakibun ala dabbah, menaiki kendaraan pada saat bepergian, naik bis, maka boleh sujud tilawah dengan isyarat. Karena sujud tilawah tadi dikatakan oleh An-Nawawi di awal sebagaimana sholat sunnah. Dan kalau di kendaraan boleh sholat sunnah dengan isyarat. Inilah pendapat kami, madhab Syafi'i dan madhabnya Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Demikian juga pendapatnya Imam Ahmad dan pendapat Zufar. Zufar itu adalah murid dekatnya Imam Abu Hanifah yang menggantikan Imam Abu Hanifah di majelis pengajiannya, yang diberi wasiat oleh Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau ngajar di jadwal beliau ngajar di tempat beliau ngajar. Itu Zufar namanya. Maka dari sisi senioritas Zufar sama Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan lebih senior, dalam sisi kedekatan dengan Imam Abu Hanifah lebih dekat Zufar. Tetapi wallah alam, yang lebih terkenal disebut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Demikian juga pendapat Daud al-Zahiri dan yang lainnya. Sebagian ulama mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak perlu sujud, dan yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan sujud dengan isyarat. Adapun orang yang berkendaraan dan dia tidak bepergian, maka tidak boleh sujud dengan isyarat. Maka jika dia membaca ayat sajadah atau dengar, ya maka motornya berhenti dulu, turun, sujud tilawah, baru melanjutkan ngegas motor. Kalau tidak dalam kondisi safar. Ya, kemudian berikutnya, jika ada orang yang aneh-aneh membaca ayat sajadah dalam sholat sebelum baca surat Al-Fatihah. Baca ayat sajadah dulu, baru surat Al-Fatihah. Perlu sujud tilawah? Jawabannya sujud tilawah. Berbeda seandainya ada orang yang baca ayat sajadah ketika posisi rukuk dan sujud, maka tidak boleh sujud tilawah. Karena dilarang baca ayat Quran dalam kondisi rukuk dan sujud. Sedangkan kalau dia baca ayat sajadahnya sebelum surat Al-Fatihah, maka sujud. Kenapa? Li'anal qiyam mahalul qira'ah. Karena memang posisi berdiri sebelum rukuk adalah saat untuk membaca Al-Quran. Seandainya ada orang yang baca ayat sajadah dan dia bergerak untuk sujud, lalu dia ragu-ragu apakah dia telah membaca Al-Fatihah ataukah belum, maka hendaklah dia melakukan sujud tilawah, kemudian dia kembali berdiri, baru dia membaca Al-Fatihah. Karena sujud tilawah la yu'akhar, tidak boleh ditunda-tunda. Gimana kalau membaca terjemah ayat sajadah? Dia enggak membaca Arabnya, cuma membaca terjemahnya. Terjemah ayat sajadah. Terjemah bahasa Jawa atau terjemah bahasa Indonesia. Perlukah sujud? Ada buletin nyantumkan terjemah ayat sajadah. Maka di sini disampaikan, seandainya ada orang baca ayat sajadah dengan bahasa Persia, yaitu maksudnya yang telah diterjemahkan dengan bahasa Persia, maka tidak perlu sujud ingdana menurut mazhab Syafi'i. Sebagaimana persis seandainya ada orang yang menafsirkan ayat sajadah, memberikan pengajian, dia tidak membaca, langsung dia potong ayat per ayat, apa kalimat per kalimat dia jelaskan, dia tafsirkan. Maka tidak perlu sujud tilawah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan perlu bersujud ketika membaca terjemah ayat sajadah. Dan yang benar jelas mazhab Syafi'i, karena terjemah ayat sajadah bukan ayat sajadah. Karena ayat sajadah itu berbahasa Arab. Karena Quran itu yang berbahasa Arab. Adapun terjemahnya, maka itu bukan ayat sajadah. Sebagaimana terjemah surat Al-Fatihah bukan surat Al-Fatihah. Jika orang yang mendengarkan bersujud bersama orang yang membaca, maka orang yang mendengarkan ini tidak terikat dengan orang yang membaca, dan dia tidak perlu berniat untuk mengikuti orang yang membaca. Maka boleh bagi orang yang mendengarkan tadi untuk mengangkat kepala dari sujud tilawah sebelum orang yang membaca ataupun jauh setelah orang yang membaca. Dan berikutnya, tidaklah makruh membaca ayat sajadah bagi imam menurut mazhab kami, baik sholatnya adalah sholat sir ataupun sholat jahar. Jadi, imam itu boleh baca, menurut mazhab Syafi'i, boleh baca ayat sajadah di sholat sir. Nanti kalau imam sujud, ya tinggal makmum ikut sujud. Wa yasjud, dan dia bersujud untuk sujud tilawah ketika dia membaca ayat sajadah. Ya, pokoknya makmum itu tinggal ngikuti imam lah. Ya, imam sholat sir, sholat duhur, dia baca ayat sajadah. Tiba-tiba dia ngejak Allah Akbar, ngejak sujud. Bukan ngejak ruku, ya sudah diikuti. Sedangkan Malik mengatakan, makruh hukumnya bagi makmum untuk, bagi imam untuk membaca ayat sajadah, baik sholat sir ataupun sholat jahar. Sedangkan Imam Abu Hanifah merinci, makruh kalau sholat sir karena menimbulkan kebingungan. Makruh kalau sholatnya adalah sholat siriyah. Wah, ini takbir, wah tak kira rukuk loh, ternyata kok bablas sujud. Dan tidak makruh ya untuk sholat jahriyah. Dan jika dilihat dari sisi manfaat, dari sisi maslahat, maka pendapat Abu Hanifah ini yang cukup kuat. Kemudian tidaklah makruh menurut mazhab Syafi'i sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Inilah pendapat Sya'bi, Hasan al-Basri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, atau bin Abi Rabah, Ikrimah, semuanya tabi'in. Demikian juga Abu Hanifah, bahkan Ashabur Ra'i. Nih, itu semua ulama-ulama Kufah. Dan Malik dalam salah satu pendapatnya. Namun sejumlah ulama melarang sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Di antaranya adalah Ibnu Umar dari kalangan sahabat, Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in. Malik dalam pendapat beliau yang kedua, Ishaq bin Rahuyah dan Abu Thawr. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama, yang tidak yang mengatakan tidak makruh. Karena kalau kita anggap bahasanya sujud tilawah itu sebagaimana sholat sunnah, maka ini adalah sholat sunnah yang punya sebab. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, yang merupakan kesempatan terakhir di hari-hari ini, pasal berikutnya adalah ruko itu tidak bisa menggantikan sujud tilawah dalam kondisi normal. Inilah madhab Syafi'i dan madhab jumhur ulama di antara kalangan salaf dan khalaf. Berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan sujud tilawah bisa digantikan dengan gerakan ruko. Untuk sujud tilawah, karena tidak dianggap tidak memungkinkan, tempatnya berdesak-desaan, pada orang pada sujud tilawah tidak kebagian tempat, kalau menurut Abu Hanifah, gerakan rukuk itu bisa menggantikan. Namun ingat, tapi tadi dalam kondisi normal, berarti ada tempat untuk sujud tilawah. Namun malah milih rukuk. Dalil jumhur adalah qiyas dengan sujud dalam sholat yang tidak bisa digantikan dengan posisi rukuk. Adapun orang yang tidak mampu sujud karena tidak ada tempat, atau kondisi yang lain, fayumi ilaihi, maka adalah dia berisyarat untuk sujud sebagaimana yumi berisyarat untuk sujud dalam sholat. Ya, misalnya orang yang sakit, maka berisyarat dengan kepalanya dengan posisi yang lebih rendah daripada posisi rukuk. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Ini merupakan pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan. Dan insyaallah taala kita akan masih lanjutkan kajian At-Tibyan fi adab hamalatul Quran di kajian rutin kita setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi, Sabtu di Masjid Pokuraya dan Ahad pagi di Masjid Al-Asri. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan Syawal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada kuis dari panitia, satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Dan untuk akhwat bisa dengan via kertas dan dikumpulkan dengan memberikan inisial untuk inisial tentang siapa yang menjawab. Pertanyaan kuis untuk akhwat, pertanyaan yang mudah. Apa hukum berhenti ketika di ayat azab atau ayat surga, kemudian berdoa bagi imam dalam sholat fardu? Bagi imam dalam sholat fardu. Di antara adab Quran adalah ketika mendapatkan ayat azab atau ayat rahmat, maka berhenti meminta perlindungan dari azab dan memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimanakah ini jika dilakukan oleh imam dalam sholat jahriyah, di sholat fardu, apa hukumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kuis untuk ikhwan. Ada satu pertanyaan. Bisa dengan mengangkat tangan. Nanti yang paling dulu terlihat, nampak paling dulu ya, itu yang berhak menjawab. Dan seandainya benar, maka akan berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan. apa hukum baca ta'awud sebelum baca Al-Quran, dan sebutkan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya. Dalilnya enggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia, namun isinya demikian. Nah, ahsanta. Ya, bagi seorang muslim bersalaman dengan istri keponakan. Istri keponakan dari ayahnya. Keponakan ayah, berarti apa? Sepupu ya? Eh? Keponakan dari ayah, apa? Sepupu, benar? Maka sepupunya saja bukan mahram, tidak boleh jabat tangan. Apalagi ini sekedar istri sepupu, maka tentu lebih tidak boleh lagi. Oleh karena itu, ya maka kita harus berani bersikap tegas. Kalau orang itu kalah sekali, maka akan terus-terusan kalah. Kalau orang itu kalah dengan keadaan sekali saja, maka akan seterusnya nanti akan kalah. Oleh karena itu ya disampaikan kita masalah kekeluargaan kita baik-baik saja, tapi kalau masalah jabat tangan ya, maka maaf kita tidak bisa. Seorang yang melakukan safar untuk itikaf di 10 malam terakhir Ramadan, apa hukumnya? Jawabannya tidak boleh kecuali safar untuk 3 masjid. Kalau safarnya itu untuk itikaf di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, maka boleh. Dan jika orang itu jauh-jauh, ya, nah, dari Semarang ke mana? Ke Masjid Al-Asri. Untuk itikaf, maka tidak boleh. Ya, latu satu rihal ila sasi masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka beribadah mahdhah di satu masjid kecuali untuk 3 masjid. Hukum salat berjamaah bagi makmum laki-laki, namun makmum berada di lantai atas sedangkan sob di bawah masih longgar dengan alasan makmum tersebut untuk menjaga barang-barang agar tidak hilang, bagaimanakah hukumnya? Apakah hal seperti ini bisa digolongkan keadaan yang urgen? Jawabannya tidak boleh membuat saf tanpa menyambung saf. Artinya tidak boleh membuat saf di lantai atas ketika di lantai bawah masih longgar. Atau tidak boleh bikin saf, misalnya kalau di sini di jalan padahal di dalam masih longgar. Karena itu, maka ini bukanlah satu hal yang urgen. Untuk masalah barang, untuk mengamankan barang itu bisa dititipkan ke kamar takmir. Nah, kalau mau masalah barang, selama masih barang kecil-kecil, kalau maka ini bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk langsung ambil saf di lantai atas. Hukum menghadiri majelis ilmu namun tidur terus, adakah ancamannya? Ya, ini orang yang kejangkitan setan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, an-nu'asu ing dal mu'idah minasyaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih di Al-Adab Asy-Syar'iyah. Bahasanya ngantuk pada saat pengajian itu adalah godaan setan. itu bukan sakinah di majelis ilmu, namun itu adalah tergoda setan, namun terus-terusan. Pada sholat witir 3 rakaat, apakah dianjurkan mengangkat tangan pada saat berdiri dari sujud rakaat kedua menuju rakaat ketiga? Maka kita perlu kembalikan kepada hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang masalah ini. Saya enggak ingat secara detail teks hadisnya. Apakah itu bangkit dari tasahud ataukah cuma mengatakan bangkit dari rakaat kedua, bangkit menuju rakaat ketiga. Jika teks hadisnya bangkit menuju rakaat ketiga, ya maka berarti termasuk di dalamnya salat witir 3 rakaat. Akan tetapi jika redaksi hadisnya itu bangkit dari tasawut awal, ya karena tidak ada tasawut awal berarti tidak perlu. Saya tidak ingat secara pasti teks hadisnya, perlu untuk kembali ke hadis untuk melihat kembali. Bagaimana hukum berdoa saat sujud dengan menggunakan bacaan Al-Quran? Telah pernah kita bahas di majelis ini, hukumnya boleh dengan niat berdoa dan bukan niat membaca Al-Quran. Bagaimana hukum membeli barang hasil lelangan dari bank? Barang ini didapatkan bank dari kredit macet, biasa berupa tanah, kendaraan, dan lainnya. Jawabannya tidak boleh. Karena secara syar'i, bank tidak boleh menarik barang kredit macet. Misalnya kendaraan, atau misalnya ini ada orang kredit kendaraan motor, kemudian di tengah jalan dia nggak bisa ngangsur, nggak bisa meneruskan angsuran, tidak boleh barangnya ditarik, karena itu barang milik pembeli, dan pembeli dalam ini utang dengan pihak yang memberikan kredit, maka tidak ada hak bagi pihak pemberi kredit untuk menarik. Maka jika dia menarik, maka statusnya adalah al-ghasbu, dan barang tersebut statusnya adalah maghsub, barang sitaan karena zalim. Dan tidak boleh membeli ya, barang yang kita ketahui ini adalah barang hasil ghos, ya, hasil merampas, statusnya merampas, atau ini barang hasil curian, tidak boleh kita beli. Bagaimana kebacaan Al-Fatihah dan surat ketika niat sholat terawih sendirian dengan akan imam yang tidak tumakninah? Apakah kami membaca sendiri? Iya, dibaca sendiri. Diniatkan ketika niat terlalu cepat, kita niat sendiri, maka dia baca Al-Fatihah, baca surat sendiri dengan santai, dengan tumakninah. Dan jika mendengarkan rekaman bacaan Al-Quran MP3 dan memenuhi ayat sajadah, apakah harus sujud sajadah? Bagaimana kesimpulan tentang hukum sujud sajadah? Apakah hukumnya wajib? Yang benar, sujud tilawah hukumnya mustahab dan tidak wajib sebagaimana pendapat jumhur. Dan kalau kita memilih pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi, bahasanya adalah orang yang mendengarkan Al-Quran itu dianjurkan untuk sujud tilawah meskipun orang yang membacanya tidak sujud tilawah. Dalam hal ini maka kita mendengar, maka ya dianjurkan ketika kita mendengarkan rekaman, ketika rekaman Al-Quran dan kita ketemu ayat sajadah, maka kita bisa sujud tilawah. Karena tidak ada persyaratan harus orang yang membacanya sujud, melakukan sujud. Sekedar kita mendengar sujud tilawah dianjurkan untuk bersujud. Bagaimana hukum orang yang tahu sujud tilawah namun tidak melakukannya dengan angka tidak memungkinkan? Misalnya ketika di dalam kereta yang sedang berdesak-desakan membaca untuk hafalan. Tadi telah kita sampaikan, kalau di kereta ini safar berarti ya. maka kalau safar boleh isyarat. Ini bukan alasan. Atau mungkin bisa ketika berkendaraan di jalan raya saat mengulang hafalan. Ya, kalau ini, maka ya seandainya orang itu meninggalkannya, maka dia meninggalkan perkara yang dianjurkan atau perkara yang sangat dianjurkan dan tidak meninggalkan kewajiban sebagaimana pendapat jumhur ulama. Apa perbedaan khitbah dan melamar? Jawabannya tidak ada bedanya. Apakah khitbah orang tua harus tahu? Tidak. Khitbah itu sah. Statusnya adalah khitbah. Baik orang tua sudah tahu ataukah baru rembukan bocah sama bocah. Baru rembukan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki bilang sama perempuannya boleh jadi via SMS atau yang lain. Ya, saya ingin nikahi kamu. Apakah kamu mau ya, saya nikahi? Perempuannya mengatakan iya, maka perempuan ini sudah dilamar oleh orang sehingga dia tidak boleh menerima lamaran sampai orang ini mengundurkan diri. Jadi statusnya secara syar'i yang namanya khitbah boleh jadi ke orang tua, boleh jadi kepada langsung kepada anak perempuannya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Ali Basam di Tautil Ahkam di Kitabul Jami'. Apakah adakah waktu tertentu antara khitbah sampai menikah? Jawabannya tidak ada ketentuan waktu tertentu. Yang jelas ya, dalam masalah kebaikan dianjurkan untuk bersegera. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebajikan. Terlebih lagi jika menunda ini menimbulkan banyak sisi-sisi negatif. Pergaulan yang karena ketika belum ada akad nikah, maka orang itu laki-laki dan perempuan itu adalah masih murni asli orang yang tidak ada hubungan apa-apa. Anggapan sebagian orang kalau sudah dilamar ya itu berarti sudah 10%. Tidak ada 10%, tidak ada 1%, tidak ada 0,001% sekalipun tidak ada. Tidak ada hubungan apapun. Maka jika ini menimbulkan banyak madarat, maka makin cepat, maka cepat itu harus. Jika tidak menimbulkan madarat, maka kita katakan makin cepat makin baik. Karena ada termasuk al-mubadarah fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Apakah Imam An-Nawawi membolehkan talqin untuk orang yang sudah dimasukkan dalam kubur? Kalau benar di kitab An-Nawawi yang mana? Wallah alam tentang itu, apakah An-Nawawi membolehkan ataukah tidak. Ala kulli hal, talqin setelah mayit dimakamkan adalah satu hal yang hukumnya bid'ah. Ini adalah beramal berdasarkan hadis yang dhaif. Apakah iktikaf itu wajib? Jawabannya tidak, iktikaf dianjurkan. Suami saya mau iktikaf, jarak rumah dengan tempat iktikaf suami lumayan jauh. Saya tidak berani ditinggal sendiri. Bolehkah saya iktikaf ikut suami? Namun saya sedang haid. Apakah aktivitas wanita haid ketika sedang iktikaf? Maka bolehkah ikut suami iktikaf? Jawabannya boleh, jika memang ada tempatnya. Itu tempat yang terpisah antara laki-laki, ini mungkin di ruang bawah, lantai bawah untuk itikaf laki-laki, lantai atas untuk itikaf perempuan misalnya. Jika memungkinkan, maka boleh. Apakah wanita haid boleh itikaf? Ini diperselisihkan ulama yang merupakan derivat dari apakah wanita haid boleh masuk masjid. Dan pendapat yang benar, wanita haid boleh masuk masjid. Sehingga oleh karena itu, maka pendapat yang benar, wanita haid boleh iktikaf. Oleh karena itu, apa yang dilakukan? Berzikir, membaca Quran, namun tidak dengan megang mushaf, dan yang lainnya. Baca buku agama, dan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Bagaimanakah hukum ketika rambut menghalangi kening ketika sujud? Jawabannya boleh. dan tidak harus disingkirkan. Bahkan menyingkirkan rambut yang dirasa menghalangi dahi itu dilarang oleh Nabi. Bahkan menyingkirkan rambut yang dianggap menghalangi dahi itu dilarang oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Wala naqfu sya'ran wala sauban." Dan kami dilarang, para sahabat mengatakan kami dilarang untuk menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Bagaimana cara merawat Al-Quran yang sudah pisah-pisah atau rusak? Disimpan, dimuseumkan berarti ya. Dibakar atau dijual? Dijual laku. Sudah pisah-pisah. Jawabannya yang benar, dibakar. Dalilnya, perbuatan Khalifah Utsman. Setelah ditetapkan Mushaf Utsmani, maka semua mushaf yang ada yang menyelisih Mushaf Utsmani seluruhnya dibakar oleh Khalifah Utsman. Dengan persetujuan dan dengan ijma' para sahabat. Apa hukum berkunjung ke rumah-rumah untuk saling meminta maaf pada hari raya? Berkunjung ke rumah-rumah boleh. Adapun meminta maaf pada hari raya, itu kami katakan layam bagi. Tidak sepatutnya dilakukan karena itu cuma minta maaf yang formalitas, ya, tidak sungguhan, ya, cuma kosong-kosong ya kosong-kosong sambil senyum-senyum. Tidak ada manfaatnya. Kata orang alam ini, kata orang Arab ini kalam fadi, omong kosong aja. Apa hukum berkunjung ke rumah-rumah untuk silaturahmi pada hari raya? Jawabannya tadi, boleh. Misalnya mengumpulkan santri atau siswa atau anak-anak untuk mengunjungi rumah secara bersama-sama untuk melatih mereka gemar berkunjung dan bersilaturahmi. Jawabannya tidak masalah, boleh saja. Bagaimana cara menasihati suami yang suka menonton film kartun? Masya Allah. Dengan alasan untuk merelakan pikiran sebentar. Ini masa kecil kurang bahagia itu. Nah, kalau yang nonton itu anak-anak ya dimaklumi. Tapi kalau ini yang nonton kawak-kawak, ini tentu satu hal yang tidak selayaknya. Ini perlu diingatkan suami untuk kalau mau cari hal yang rileks, hendaklah dengan hal-hal yang manfaat. Ya. Gimana hal yang manfaat? Ya ngejak anak-anak jalan-jalan atau ngejak istri jalan-jalan. Itu manfaat. Rileksnya sudah dapat. Kedekatan dengan istri, kedekatan dengan anak-anak juga dapat. Adapun kalau cuma istri sibuk, kemudian suami malah merelakan diri dengan nonton film kartun, maka ini pertama ini buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Dan ini bikin jengkel istri. Istri sibuk masak, nyiapkan buka, ini malah sibuk nonton kartun. Oleh karena itu disarankan pada suami untuk cari tontonan yang atau cari refreshing yang bermanfaat. Apalagi jika manfaatnya bersama, karena refreshing jalan-jalan dengan anak atau dengan istri, nah ini manfaat semua. Tentu itu yang lebih baik. Al-Quran diturunkan lafaz dan maknanya, sehingga hanya mencantumkan terjemahannya di buletin-buletin kurang tepat. Benarkah pendapat ini? Demikian yang dikatakan oleh Ibn Utsaimin di Usulun fi Tafsir. Dia mengatakan di antara ketentuan berkaitan dengan masalah terjemah Al-Quran, beliau katakan di antara syarat bolehnya terjemahan Al-Quran, hendaklah terjemah Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai pengganti Al-Quran. yaitu ketika itu cuma disampaikan terjemahannya saja tanpa Arabnya. Yang jadi permasalahan itu mungkin keterbatasan halaman dan yang lainnya. Maka yang ideal jika memungkinkan adalah terutama ayat Al-Quran itu dicantumkan. Apakah orang yang sedang sholat dan terganggu oleh bacaan Quran orang lain di luar sholat? Atau bacaan sholat orang di sampingnya yang ikut sholat? Boleh meninggalkan sholat. Jika sholatnya adalah sholat sunnah, maka boleh. Adapun jika sholatnya adalah sholat fardu, maka tidak boleh meninggalkan dan membatalkan sholat fardu kecuali karena kondisi darurat. Maka tidaklah dia berkewajiban untuk mengkonsentrasikan dirinya sehingga bisa melaksanakan dan menyelesaikan sholat fardu. Adakah dosa untuk orang yang tidak sengaja mengganggu orang lain? Jawabannya, kalau memang benar-benar tidak sengaja, ya tentu tidak ada dosanya. Akan tapi, mengganggu orang lain sengaja ataupun tidak, dua-duanya terlarang. Di satu masjid dibentuk panitia i'tikaf, di mana panitia i'tikaf ini diadakan selama 10 hari berturut-turut. Dalam kegiatan tersebut disyaratkan membayar kontribusi dengan jumlah tertentu sebagai biaya untuk membelikan konsumsi peserta. Dan ada satu hal yang menarik yang ditawarkan dari kegiatan tersebut, yaitu barang siapa yang bisa bertahan selama 10 hari berturut-turut untuk tetap i'tikaf di masjid, maka uang konsumsi akan dikembalikan 100%. Bolehkah ini dilakukan? Ya. Dilihat dari hukum syariat, jawabannya tidak masalah. Untuk motivasi orang berbuat baik, ya, dimotivasi agar orang berbuat baik maksimal dalam i'tikaf, ya, sebagaimana orang tua memberikan motivasi pada anaknya, kamu belajar iqra, nanti saya akan belikan ini atau itu. Motivasi orang lain untuk berbuat baik, tidak ada yang masalah dalam hal ini. Pada sholat fardu 4 rakaat, pada rakaat ketiga dan keempat, apakah hanya mencukupkan baca surat Al-Fatihah saja, ataukah juga diikuti dengan baca surat yang lainnya? Jawabannya, jika surat Al-Fatihah saja, maka itu sudah cukup. Dan seandainya dia dilanjutkan dengan surat yang lain di rakaat ketiga dan keempat, maka tidak terlarang. Karena Nabi SAW dalam sebagian kesempatan, di sebagian waktu, di rakaat ketiga dan keempat, Nabi juga membaca surat. Bagaimanakah sholat seorang yang sujud, keningnya tertutup peci, sehingga menghalangi antara keningnya dengan tempat sujud, ketika sujud dalam sholat? Jawabannya tidak masalah. Dia tetap dikatakan, menempelkan dahinya ke tempat sujud. Kalau yang dimaksud menempelkan tidak harus tanpa penghalang. Kalau yang dimaksud menempelkan ke tempat sujud itu harus tanpa penghalang, nanti lutut harus dibolongi. Nanti lutut harus dibolongi. Kan tidak. Maka itu bukti penguat menunjukkan hal ini. Ada sebagian orang yang bila mendengar atau membaca Quran, mengenai ayat sajadah tidak sujud, namun diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah ini ada dalilnya dan bagaimanakah hukumnya? Jawaban saya, sebagian ulama memang mengatakan demikian, bisa diganti seperti itu, namun setahu saya ini tidak ada dalilnya, sehingga yang benar tidak dituntunkan dan tidak perlu dilakukan. Apa doa yang dibaca ketika sujud tilawah? Boleh dengan doa-doa yang disyariatkan dalam sujud dalam sholat. Boleh juga dengan doa-doa khusus untuk sujud tilawah yang disahihkan oleh sebagian ulama. Semacam sajadah wajhiha wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada seorang laki-laki yang telah mengungkapkan keinginan hatinya untuk menikahi seorang perempuan padahal mereka belum menjalani proses apapun untuk saling mengenal. Tujuannya, lelaki ini mengungkapkan keinginannya adalah agar kelak jika ada orang lain yang melamar, si perempuan ini memiliki pertimbangan sehubungan dengan ungkapan yang telah disampaikan oleh laki-laki ini. Perlu diketahui bahasanya si laki-laki belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menyegerakan keinginannya karena belum memiliki penghasilan. Sehingga dia memilih mengungkapkan keinginannya agar si perempuan mengetahui perasaannya. Apakah langkah yang diambil oleh laki-laki ini benar dan diperbolehkan? Jawabannya tidak benar dan tidak diperbolehkan. Bahkan ini adalah babul fitan. Ini adalah sumber masalah. Ya. Nanti pertama kali coba ungkapan, terus besok lagi dirasa mengungkapkan sekali belum cukup, nah, nanti ditakit-takit lagi cuma mengungkapkan terus, kemudian akhirnya ada hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan-hubungan yang tidak benar, dan timbullah berbagai masalah. Dan yang jelas adalah yang paling pokok adalah fitnah hati untuk si perempuan dan fitnah hati untuk si laki-laki. Hanya kemana-mana dia bayangkan perempuan yang telah dia ungkapkan atau si perempuannya juga kemudian terbayang-bayang si laki-laki ini. Wah, dia ternyata ngesir saya. Nah, akhirnya kemudian timbullah macam-macam yang lainnya yang sisi tidak ada sisi manfaatnya atau bahkan banyak sisi buruknya. Bolehkah kita bermadzhab Syafi'i saja? Boleh bermadzhab Syafi'i dengan catatan jangan ta'asub dengan madzhab Syafi'i. Tidak terlarang bermadzhab. Yang terlarang adalah ta'asub madzhab. Maka orang itu berfikih dengan menggunakan madzhab Syafi'i boleh. Tidak terlarang. Akan tetapi jangan ta'asub. Artinya nanti jika seiring bertambahnya ilmu kok diketahui madzhab Syafi'i dalam masalah ini kurang kuat, sudah ditinggalkan. Dan itu tidak mengeluarkan seorang dari madhab. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau diakui sebagai ulama Hanabilah. Meskipun banyak tarjihan beliau itu keluar dari madhabnya Imam Ahmad, bahkan keluar dari madhab yang empat. Dan beliau tetap diakui sebagai ulama besar Hanabilah. Ulama besar madhab Hambali. Maka boleh bermadhab, namun jangan ta'asub dalam madhab. Artinya, jangan fanatik madhab. Artinya ketika sudah tahu dalil kalau ini keliru, tetap ngotot dengan apa yang ada. Ini tidak boleh. Namun yang benar, dia jadikan madhab sebagai acuan beramal. Kalau dia bingung, oh ini kok banyak khilaf, dia tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat, dia kembali ke madhab. Masa bingung, kembali ke madhab. Akan tapi kemudian setelah itu dia jumpai dalil yang kuat menunjukkan pendapat madhabnya keliru, ya dia tinggalkan. Ini cara yang benar dalam bermadhab dan ini tidak mengeluarkan seorang dari madhab Syafi'i, dari madhab Hambali dan yang lainnya. Kenapa An-Nawawi sering membandingkan pendapat Syafi'i dengan Abu Hanifah? Tidak hanya dengan Abu Hanifah, dengan Malik, dengan Ahmad, boleh sebutkan semua, ya kan? Apakah memakai baju dengan tulisan merek suatu barang tertentu dipakai sholat di masjid, termasuk menawarkan barang di masjid? Makanya ada satu hal yang keliru. Yang pertama, jika itu tulisannya itu terang, kelihatan dan terbaca, maka pertama mengganggu orang yang di belakang, di belakangnya, di belakang safnya. Kemudian yang kedua ini termasuk sarana untuk menawarkan barang atau bentuk menawarkan barang di masjid. Sehingga tidak boleh. Karena itu para ulama memfatwakan ya, kalender yang di situ ada toko atau ada barang apa tidak boleh di masjid. Tentang pelatihan sholat khusyuk yang mengajarkan cara sholat sampai menangis, tapi kadang bukan karena isi bacaan. Setahu saya pelatihan sholat khusyuk itu lebih mirip dengan bentuk meditasi. Saya pernah dapat cerita dari orang yang mengikutinya, bentuknya itu orang diajak meditasi, orang bersila, dan gini. Maka bukan ngajar orang salat khusyuk. Kalau pelatihan salat khusyuk, ya dibahas cara-cara salat khusyuk. Ya, demikian yang disebut pelatihan salat khusyuk. Jika mau dinamakan demikian. Ada pun cuma sekedar meditasi, bersila, kemudian mengkonsentrasikan pikiran dan sebagainya. Ya. Makanya adalah lebih tepat pada cara-cara yang tidak dibenarkan. Bagaimana kau merayakan ulang tahun? Jawabannya, jika merayakan ulang tahun tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat umur, maka ini bid'ah dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngajari syukur umur dengan ulang tahun. Karena Nabi orang yang paling bersyukur. Nabi orang paling bersyukur. Dan Nabi orang yang paling tahu bersyukur. Seandainya memang bentuk bersyukur adalah acara ulang tahun, Nabi tentu pernah telah mengajarkannya. Namun jika cuma sekedar ya rame-rame mengumpulkan orang, maka para ulama mengatakan ini adalah menyerupai orang-orang kafir. Ini juga terlarang. Kalau ada yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, bagaimana kita menjawabnya? Berterima kasih atau didiamkan saja? Berterima kasih kemudian disampaikan, besok gak usah lagi ya Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya, namun tahun depan gak usah diulangi. Saya terkadang pada saat membaca Quran tidak sadar kalau telah membaca ayat sajdah dan tersadar setelah melewati beberapa ayat lain. Apakah saya tetap bersujud dalam kondisi ini? Tadi telah kita bahas. Yang jadi tolak ukur apa? Dulul fasl. Jika memang jedanya belum lama, maka boleh ya, melakukan sujud tilawah. Jika jeda terlalu lama, maka sudah tidak perlu sujud tilawah. Dan tolak ukur jeda lama dan tidak apa? Al-Uf. Hukum sungkeman ketika maaf-maafan ketika Idul Fitri. Pertama, maaf-maafannya telah kita sampaikan. Ini adalah satu yang tidak perlu dilakukan. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Adapun sungkeman. Maka jika tidak ada yang bermasalah dalam hal ini. Ya. Tidak ada yang bermasalah dalam hal ini, cuma bentuk tidak ada sujud kepada selain Allah atau bentuk-bentuk yang lain yang terlarang, maka tidak mungkin kita katakan tidak boleh. Meskipun kalau tujuan pokoknya adalah sekedar salaman, maka hendaknya melakukan salaman dengan bentuk yang wajar, itu yang lebih baik. Apakah ada artinya perkataan minal a'idzin wal fa'idzin? Minal a'idin itu maknanya semoga termasuk orang-orang yang kembali. Dan ini tidak jelas maksudnya. Kembali kemana? Kembali bermaksiat seperti sebelum Ramadan? Atau kembali kemana? Atau kembali ke tanah karena asal manusia dari tanah, artinya doa cepat mati? Tidak jelas. Kembalinya kembali kemana? Sedangkan kalimat berikutnya wal faizin artinya wa minal faizin, maka ini makna yang bagus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Maka perlu diketahui bahasanya bacaan tahniah dalam salat dalam Id itu hukumnya mubah. Itu hukumnya mubah sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana juga sebelumnya adalah perkataan Imam Ahmad. Maka semua ungkapan, ucapan selamat hari raya, hukumnya boleh. Selama maknanya baik. Mau kulu amin wa antum bikhair, mau sugeng riyadin, mau selamat hari raya Idul Fitri, mau yang lainnya, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Bagaimana dengan minal a'idin wal fa'izin? Pada asalnya dia boleh, namun yang jadi bermasalah adalah minal a'idinnya. Karena tidak kejelasan maksudnya. Kalau orang mengungkapkannya dengan minal faizin, tidak masalah. Semoga termasuk orang-orang yang beruntung, maka tidak masalah. Semua ungkapan selamat hari raya hukumnya boleh, karena ini adalah masalah mubah, bukan masalah sunnah mutaba'ah. Mau takabbalu minna wa minkum sebagaimana dilakukan oleh sahabat, itu juga boleh. Karena tidak ada hadis, karena tidak ada dari Nabi tentang ucapan selamat hari raya. Terdapat riwayat kalau Nabi mengucapkan takabbalu minna wa mink, akan tapi riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Maka semua ungkapan boleh. Meskipun kita katakan ungkapan yang dipakai oleh sahabat itu yang aula. Namun mengatakan salah sugeng riyadin itu keliru, ah ini perkataan yang keliru. Oleh karena itu apa yang kalau enggak salah di majalah Anika atau majalah apa edisi terakhir yang menyalahkan ungkapan selain takabbalu minna wa mink wa takabbalu minna wa minkum, ini adalah pernyataan yang salah. Ya, di situ penulisnya menyalahkan semua ungkapan selain takabbalu minna wa mink. Ini ada satu yang tidak benar. Kenapa? Karena masalah ucapan selamat Id itu masalah mubah, bukan sunnah mutaba'ah sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana kata Imam Ahmad. Semua perkataan boleh, asalkan maknanya baik dan benar. Bagaimana cara mensucikan harta haram yang sudah kita makan? Kalau sudah terlanjung tertelan, ya maka dimuntahkan sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Namun sudah termakan seminggu yang lewat, ya sudah tidak bisa. Ya cuma kita mohon ampun pada Allah, semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan, dan kita bertobat sungguh-sungguh. Apakah sujud tilawah harus menghadap kiblat? Tadi menurut madhab Syafi'i, ya, harus menghadap kiblat. Akan tetapi, ya, insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini tidak harus menghadap kiblat. Apa yang sebaiknya dibaca dalam sujud tilawah telah kita bahas. Bolehkah seorang yang sudah memiliki nafkah sendiri, zakat fitrinya dibayarkan oleh orang tuanya, bekerja di luar kota saat Id pulang kampung? Jika anak tersebut sudah mandiri, maka orang tua boleh membayarkan zakat fitrinya dengan catatan ngomong. Dengan catatan izin dan bilang kepada anaknya sebelum mengeluarkan zakatul fitri untuk anaknya. Jika tidak, maka tidak sah sebagai zakatul fitri bagi anaknya. Apakah menunda menikah karena masih merasa kurang dalam hal ilmu agama itu boleh? Jawabannya boleh jika menikah untuk dia belum statusnya hukum wajib. Karena menikah itu bisa statusnya hukum wajib, bisa statusnya hukum sunnah. Maka kalau status nikah untuk dia belum wajib, maka jawabannya meninggalkan hal yang sunnah, gimana hukumnya? Boleh. Apa yang sebaiknya dilakukan jika ingin nikah tapi merasa kurang ilmu agama dan masih ingin mencari ilmu agama dulu? Ya, cari perempuan yang pintar agama. Nah, yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Bolehkah dalam mengkhitbah seorang baru menikahinya dan baru akan menikahinya dalam jangka waktu tertentu, semisal 1-2 tahun? Dikarenakan yang mengkhitbah masih punya dua kakak yang belum menikah dan orang tua belum mengizinkan menikah sebelum kakak-kakaknya menikah. Apa yang harus dilakukan? Bersabar. Ispiru. Jawabannya bersabar. Dan jeda waktu sampai 1 tahun atau bahkan 2 tahun itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk jadi timbulnya interaksi-interaksi yang terlarang dalam syariat. Oleh karena itu hendaknya bersabar, banyak-banyak puasa, banyak-banyak sibukkan dengan hal yang manfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, "Falyastafifil ladzina la yajiduna nikaha." Hendaklah bersabar untuk menahan kehormatan, untuk menjaga kehormatan orang-orang yang belum memiliki biaya untuk menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada orang-orang yang belum punya biaya untuk menikah, di samping itu juga orang yang belum punya kesempatan untuk menikah, nanti Allah katakan apa? Solusinya apa? Fal yastafif. Adalah dia menjaga kehormatannya, banyak-banyak bersabar. Ketika seorang sudah tua dan mampu dalam harta, sedangkan dia belum akikah, mana yang lebih utamakan antara akikah dan melaksanakan kurban? Di sini dikatakan dia mampu, ya sudah dilakukan akikah dan kurban. Tentang akikah setelah tua, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallah ta'ala a'lam, adalah boleh. Meskipun sudah lewat jauh. Karena tidak ada batasan waktu pelaksana akikah. Dan angka 7 dalam hadis itu bukan angka pembatasan, namun itu adalah angka afdoliyah. Demikian pendapat yang dipilih oleh Lajnah Da'imah. Pada penjelasan awal dijelaskan bahasanya pada surat Shaf, sujud tilawah pada saat membaca surat Shaf tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kan tapi di akhir pembahasan disampaikan sujud tilawah dianjurkan dalam sholat. Bagaimana kesimpulannya? Jawabannya, sujud tilawah yang dianjurkan dilakukan dalam sholat adalah yang termasuk mu'akkidat atau awazim sujud. Untuk ayat-ayat sajdah yang ditekankan untuk sujud. Adapun jika tidak ditekankan, semacam surat apa? Shot ya. Maka surat shot, maka tadi sebaiknya jangan sujud di sana. Imam hendak membaca surat sajdah, bolehkah memberitahu makmum bahwa akan dilakukan sujud tilawah sebelum surat dimulai supaya makmum tidak bingung? Jawabannya boleh. Ketika salat sendiri dengan baca mushaf, bolehkah bergerak untuk mengambil dan meletakkan mushaf Al-Quran yang terletak di depan dan di sampingnya? Jawabannya boleh, akan tetapi yang lebih afdal adalah seorang itu membaca Al-Quran dengan hafalannya. Karena jika seorang itu membaca Al-Quran dengan mushaf, maka meninggalkan banyak sunnah-sunnah dalam salat, sunnah untuk meletakkan tangan di dada, sunnah untuk memandang ke tempat sujud, berubah menjadi memandang mushaf, dan kemudian banyak gerak. Dan oleh karena itu, maka yang lebih baik adalah mengandalkan yang lebih baik mengandalkan hafalan, meskipun seandainya ada yang memakai mushaf, hukumnya boleh. Manakah yang benar bahasanya setiap orang Islam sebelum masuk surga akan diadab dulu di neraka, kecuali golongan yang masuk surga tanpa hisab, ataukah ketika dihisab Allah mengampuni orang tersebut langsung masuk surga? Maka orang yang masuk surga tanpa adab itu ada beberapa jenis. Pertama, adalah orang yang termasuk dalam golongan masuk surga tanpa hisab. Maka dia masuk surga tanpa adab. Yang kedua, adalah orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Itu langsung masuk surga. Yang ketiga, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya Allah ampuni, tidak ada yang tidak Allah ampuni, semuanya dosanya Allah ampuni, maka langsung masuk surga. Adapun orang yang seorang muslim yang mampir ke neraka adalah orang yang amal keburukannya lebih banyak, lebih berat daripada amal kebaikannya. Dan atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya yang merupakan dosa-dosa besar. Ayah saya sakit ingatan dalam kurung gila sudah sekitar 10 tahun. Keluarga sudah berusaha untuk mengobati baik medis dan yang lainnya, tapi ayah tidak mau diobati dan mengatakan dia tidak apa-apa. Dia sering marah kepada keluarga dan tetangga tanpa alasan yang jelas. Selama 10 tahun itu pula, dia tidak memiliki kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menghidupi keluarga, sehingga nafkah ditanggung oleh ibu. Bagaimana cara kami sebagai anak untuk berbakti? Mohon doa Ustaz dan ikhwah-ikhwah sekalian untuk kesembuhan ayah kami. Syafahullahu. Pengobatan dan cara apa yang bisa kami lakukan? Pertama, cara berbakti, ya tetap ya kita merawat ayah, ya, dan sabar dengan gangguannya, dan dimaklumi karena keadaannya. Kemudian, untuk masalah nafkah, maka seandainya ibu tidak ridho, maka boleh minta cerai. Dengan mengadukan masalahnya kepada pengadilan agama. Sehingga bisa nikah dengan lelaki yang lain. Adapun ayah, adapun anak, maka apapun keadaannya itu adalah ayah yang wajib untuk berbakti, wajib untuk berbuat baik, sabar atas gangguannya dan seterusnya. Pengobatan atau cara apa yang bisa dilakukan? Jawabannya ya, ini yang mengetahui tentu tidak tepat bertanya kepada kita. Itu pertanyaan kepada orang yang memang mengetahui masalah ini. Ya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya masing-masing jika kalian tidak tahu. Di pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa mengadakan kajian ketika pelaksanaan i'tikaf adalah makruh. Bagaimana menyampaikannya kepada panitia? Maka itu makruh menurut Imam Ahmad, dan pendapat yang paling kuat tentang masalah kajian dalam i'tikaf itu boleh, namun jangan banyak-banyak. Kalau Imam Ahmad mutlak pengajian halaqah ilmu dalam i'tikaf itu makruh. Sebagaimana di Lata'if Ma'arif. Bolehkah mengambil hikmah melalui mimpi karena mimpi telah terasa benar? Boleh saja, asalkan tapi tidak boleh dijadikan dalil. Namun dijadikan sebagai penghibur dan yang lainnya itu diperbolehkan. Namun tidak boleh dijadikan dalil dalam syariat. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.